Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir sebuah pembahasan yang cukup penting, yaitu terkait dengan disunahkannya membaca takbir dalam peristiwa-peristiwa besar atau dalam perkara-perkara penting. Sehingga pada pertemuan malam ini, insya Allah kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu bab Salatil Kusuf, sebuah bab yang membahas tentang salat kusuf atau salat gerhana. Dan sebagaimana biasanya, penulis Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah akan menyampaikan sebuah mukaddimah sebelum kita memasuki hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan salat kusuf. Beliau rahimahullah mengatakan dalam mukaddimahnya terkait dengan definisi kusuf atau khusuf. Kata beliau rahimahullah, al-kusufu wal-khusufu يطلق الأول على ذهاب ضوء الشمس أو بعضه. Terkait dengan pengertian atau definisi kusuf dan khusuf, beliau menjelaskan bahwa untuk lafaz yang pertama yaitu kusuf dengan huruf kaf disebutkan untuk menunjukkan ala dhihabi dhaw'i syamsi au ba'dhi, disebutkan untuk menunjukkan makna hilangnya cahaya matahari secara keseluruhan au ba'dhi atau sebagiannya. Sehingga kusuf dengan huruf kaf artinya adalah gerhana matahari total atau gerhana matahari sebagian. Wasani, adapun lafadz yang kedua yaitu khusuf dengan huruf kha, ala dhihabi dhaw'il qamari au ba'dih. Lafadz tersebut disebutkan untuk menunjukkan makna hilangnya cahaya bulan secara total au ba'dih atau sebagiannya. Sehingga khusuf dengan huruf kha artinya adalah gerhana matahari atau gerhana bulan total atau gerhana bulan sebagian. Fil ghalib wal fasih, lafaz tersebut dipakai secara umum oleh orang-orang Arab, wal fasih dan menurut bahasa yang fasih. Sehingga ada perbedaan istilah dalam bahasa Arab antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari maka bahasa Arabnya adalah kusuf. Adapun gerhana bulan maka bahasa Arabnya adalah khusuf. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ketika mata-mata terbelalak, wa khasafal qamar, dan bulan pun hilang cahayanya, dengan lafaz khusuf, dengan huruf kha. Sehingga kata beliau rahimahullah, ini merupakan bahasa yang paling fasih, karena itu adalah bahasa Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan gerhana bulan dengan istilah khusuf, wa khasafal qamar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama terkait dengan pengertian kusuf dan khusuf. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berpindah kepada poin berikutnya, yaitu terkait dengan faktor penyebab terjadinya gerhana matahari atau bulan. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, walil kusufi wal khusufi asbabun adiyatun hissiyah. Beliau menjelaskan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu memiliki asbabun adiyah hissiyah, memiliki sebab-sebab alami hissiyah yang bisa diindra, yang nampak oleh pandangan mata yang zahir. Tudraku bi'ilmi hisabi sayri syamsi wal qamar. Sebab-sebab tersebut bisa diketahui dengan ilmu hisab perjalanan matahari dan bulan. Sebab-sebab hisiyah ini, atau sebab-sebab yang bisa diindra tersebut, bisa diketahui dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Ilmu hisab adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan atau posisi matahari dan bulan. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh para ahli hisab, bahwa terjadinya gerhana matahari itu ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, atau gerhana bulan itu terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Ini menurut teori ilmu hisab. Dan agama Islam tidak menyalahkan teori tersebut, karena memang secara ilmiah bisa dibuktikan kebenarannya. Demikian halnya dengan berbagai bencana alam atau fenomena alam yang ada di dunia ini. Maka pasti ada sebab-sebab hisiahnya, ada sebab-sebab yang bisa diindra, diketahui oleh pandangan manusia yang sifatnya zahir. Kita ambil contoh misalnya terjadinya banjir. Maka di antara faktor penyebabnya adalah ketika orang-orang terbiasa membuang sampah sembarangan di selokan misalnya, sehingga terjadi banjir. Atau musibah-musibah yang lainnya, bencana alam yang lainnya, maka biasanya memiliki sebab-sebab hissiyah. Bisa dikiaskan kepada berbagai bencana alam yang terjadi di dunia. Ini faktor penyebab yang pertama, faktor penyebab terjadinya gerhana bulan atau matahari. Kama anna lahuma asbaban ma'nawiyatan khafiyah. Ini faktor penyebab yang kedua. Sebagaimana gerhana matahari atau bulan juga memiliki asbaban ma'nawiyah khafiyah, memiliki sebab-sebab ma'nawiyah khafiyah, artinya sebab-sebab yang abstrak. Ma'nawiyah itu artinya abstrak, yang tidak bisa diindra, yang tidak terlihat oleh pandangan mata yang zahir. Khafiyah, yang tersembunyi. Dijelaskan oleh para ulama, sebab-sebab ma'nawiyah itu tiada lain adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faktor penyebab terjadinya gerhana bulan atau matahari yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama tadi adalah faktor penyebab terjadinya gerhana matahari atau bulan menurut pandangan para ahli hisab. Kalau yang kedua ini adalah faktor penyebab terjadinya gerhana menurut pandangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiada lain adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kepada manusia illa takhwifa, melainkan untuk menakut-nakuti mereka agar mereka takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi itu sangat banyak sekali. Dan di antaranya adalah fenomena gerhana matahari atau bulan. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hikmahnya adalah takhwifa, untuk menakut-nakuti manusia agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis yang insyaallah akan kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Yukhawifullahu bihima ibadah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti manusia dengan dua makhluk tersebut. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hikmah yang sama. Seperti dalam ayat tadi, yukhawifullahu bihima ibadah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah hendak menakut-nakuti para hambanya dengan dua peristiwa tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kullun min hadhil asbab al-hissiyah wal ma'nawiyah ilahiyun. Dan semua sebab ini, kedua sebab tadi, baik yang hissiyah maupun yang ma'nawiyah, sebab menurut pandangan ilmu hisab maupun sebab menurut pandangan Al-Quran dan hadis, ilahiyun, keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ada karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan kedua sebab tadi, sebab hissi dan sebab ma'nawi. Karena Allah adalah musabbib, Dialah sang pencipta semua sebab dan musababnya. Allah yang telah menciptakan keberadaan dua sebab tadi. Sehingga ketika ada sebuah tempat yang tertimpa bencana alam, maka pasti ada dua sebab tadi, sebab hissi atau sebab ma'nawi. Dan sebab hissi itu biasanya lebih lemah daripada sebab ma'nawi, atau sebab ma'nawi itu lebih kuat, lebih dominan daripada sebab hissi. Terkadang kita menjumpai ada suatu negeri yang tertimpa bencana alam, padahal secara logika tidak mungkin negeri tersebut tertimpa bencana alam tadi. Kita ambil contoh misalnya ada sebuah komunitas yang tinggal di tepi danau. Airnya sangat tenang, tidak berombak sama sekali. Namun ternyata di tempat tersebut mereka tertimpa tsunami. Kalau secara logika manusia itu sesuatu yang mustahil. Atau penduduk suatu negeri yang tinggal di tanah lapang, di dataran yang luas. Tidak ada gunung, tidak ada lembah di samping mereka. Namun ternyata mereka bisa tertimpa gunung yang jaraknya sangat jauh, sementara penduduk yang tinggal di dekat gunung tersebut selamat. Mustahil terjadi secara logika manusia. Namun faktor penyebabnya adalah kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, tanpa ada upaya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga sebab maknawi ini lebih kuat, lebih dominan daripada sebab hissi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita, dijelaskan oleh penulis rahimahullah, fa'indama taqtadil hikmatul ilahiyatu taghayyura syai'in min ayatillah al-kauniyah. Sehingga ketika hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan adanya suatu perubahan, min ayatillahil kauniyah, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, Allah berkehendak atau Allah menghendaki adanya suatu perubahan di alam semesta. Seperti apa contohnya? Kal kusufi wal khusufi wal zalazil. Seperti misalnya fenomena gerhana matahari atau bulan, wal zalazil, dan terjadinya gempa bumi. Liyukidhan nasa minal ghaflah an ibadati. Karena Allah Subhanahu wa taala hendak membangunkan manusia dari kelalaian mereka untuk beribadah kepadanya. Au liyazjurahum an irtikabi manahihi, atau agar berbagai bencana alam tersebut mencegah mereka, an irtikabi manahihi, supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua tadi, ya, sebab yang kedua adanya berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menghendaki adanya perubahan tatanan alam semesta. Maka di saat itulah yuqaddirul asbab al-hissiyah al-adiyah, Allah pun akan mentakdirkan adanya sebab-sebab hissiyah, sebab-sebab yang bisa diindra. Sehingga kedua sebab ini sejalan, ya, tidak bertentangan satu sama lain. Biasanya seperti itu. Ketika ada sebab hissi, maka pasti di sana ada sebab maknawi. Sebuah komunitas yang tinggal di lereng gunung misalnya, sementara mereka melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan, tanpa ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akhirnya mereka tertimpa bencana alam. Apakah berupa tanah longsor atau gunung meletus dan lain sebagainya. Maka terkumpul pada mereka dua sebab ini. Sebab hissi dan sebab maknawi. Sebab hissinya mereka tinggal di bawah lereng gunung atau lembah. Sebab ma'nawinya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Sehingga beliau hendak menjelaskan di sini bahwa kedua sebab tersebut sejalan, ya, beriringan, tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian beliau contohkan di sini di antara fenomena alam tersebut atau bencana alam tadi, min dihabi nuri ahadi nayraini au thauranil barakin. Seperti misalnya dia contohkan di sini hilangnya cahaya matahari atau bulan, sehingga gerhana matahari atau bulan itu terjadi karena perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au saronil barokin, atau meletusnya gunung berapi. Wahububir riyah, bertiupnya angin kencang. Au qasfis sawa'iq, atau gemuruh suara halilintar. Au ghairi dhalik min ayati kauni, atau yang lainnya dari berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ini sekedar contoh, bisa dikiaskan kepada bencana-bencana alam yang lainnya. Maka biasanya ada dua sebab tersebut yang melatar belakanginya. Liya'lamal ibadu anna wara'a hadhil akwan al-'azimah mudabbiran qadiran. Agar para hamba mengetahui, ini hikmah di balik terjadinya berbagai fenomena alam tadi. Agar para hamba mengetahui bahwa di balik berbagai peristiwa besar tadi, mudabbiran qadiran, ada yang mengaturnya. Qadiran yaitu zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Agar manusia ingat bahwa di balik berbagai peristiwa tersebut ada yang mengaturnya, Allah yang telah mengaturnya, dan memberikan pelajaran kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala al-Qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Jangankan menghilangkan cahaya bulan atau matahari, satu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan keduanya. Yang hilang bukan cahayanya saja. Kedua makhluk tersebut akan dilempar ke dalam neraka sehingga hancur lebur. Biyadihi kullu syai' wa huwa muhitun bikulli syai'. Di tangannya lah segala sesuatu. Wa huwa muhitun bikulli syai'. Dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Fahuwa qadirun ala an yu'aqibahum bi'ayatin min ayatihil kauniyah. Dan dia maha mampu untuk menghukum manusia dengan satu tanda dari tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Allah maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Ketika terjadi fenomena gerhana matahari misalnya, di siang hari matahari tidak memancarkan cahaya sebagaimana biasanya, maka manusia merasa takut, bingung dan gelisah. Itu baru beberapa menit atau beberapa jam. Sehingga seorang muslim yang baik akan berusaha untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari fenomena seperti itu. Bukan sekedar fenomena alam biasa, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hambanya berusaha untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kama ahlakal umamas sabiqah biswa'iq warriyah watufan wazalazil walkhusuf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu dengan halilintar seperti kaum Samud, yang Allah binasakan mereka bitoghiyah, dengan suara yang sangat keras. Wariyah wa tufan, atau dibinasakan dengan angin topan seperti kaum Ad, mereka binasa dengan angin topan yang sangat kencang. selama 8 hari 7 malam. Husuma, secara terus-menerus. Ya, bayangkan. Angin topan yang sangat kencang selama 8 hari 7 malam. Husuma, secara terus-menerus. Terabadikan kisahnya dalam surat Al-Haqqah. Satu jam saja di terpa angin topan yang sangat kencang, sungguh merupakan sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Ini 8 hari 7 malam secara terus menerus, tidak pernah berhenti sama sekali. Wal zalazil wal khusuf, atau umat-umat terdahulu yang dibinasakan dengan gempa bumi. Wal khusuf, dan ditenggelamkannya mereka ke dalam perut bumi, seperti yang dialami oleh Qarun. Allah tenggelamkan Qarun dalam perut bumi. Kama annahu qadirun ala an yaslubahum nurasyamsi wal qamar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghilangkan cahaya matahari dan bulan dari mereka. Fayadhillu fi ardihim ya'mahun, sehingga mereka hidup di atas muka bumi dalam keadaan bingung. Au yusibuhum bil qahti, atau Allah Subhanahu wa taala menimpakan mereka musim kemarau yang berkepanjangan. Fatadwi asjaruhum wa tajifu anharuhum, sehingga layu pohon-pohon mereka dan kering sungai-sungai mereka. Waliyunabbihahum ala annal kauna fi qabdati, karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan mereka bahwa seluruh alam semesta ini fi qabdati, berada dalam genggamannya. Dialah al-mudabbir, dialah al-khaliq, dialah sang pencipta seluruh alam semesta sekaligus sang pengatur seluruh alam semesta. Fayarhabu janabahu wa yakhafu iqabah, sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya. Nah, ini hikmah yang sangat agung di balik peristiwa-peristiwa tersebut, dan seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang hakiki akan berusaha untuk mengambil ibrah dari berbagai peristiwa tadi. Demikian mukadimah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah sebelum kita memasuki hadis-hadis dalam bab ini. Selebihnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.